بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan lanjutkan bacaan kita dari pelajaran Syarhu Sittati Mawadi'a min As-Sirah. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita selesai dari pembacaan Al-Mawdi'u Tsani, tempat yang pertama dari sirah yang berkaitan tentang penyebutan kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang tauhid, yaitu penyebutan tentang awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana surah dan ayat yang paling pertama turun yang dengannya beliau dinobatkan sebagai rasul, yaitu ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa li rabbika fasbir ila qawli wa li rabbika fasbir. Adapun ayat dan surah yang pertama kali turun secara itlaq yang dengannya beliau diangkat sebagai nabi adalah surah Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi yang dimaksud di sini oleh beliau di sini adalah wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddatsir. Pada surah ini yang terdapat di dalamnya awal atau ayat yang paling pertama turun yang dengannya Allah Subhanahu wa taala resmi mengangkat beliau sebagai seorang rasul, ya, ya, untuk berdakwah. Maka terdapat dalam surah ini ajakan yang pertama adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang paling pertama beliau larang adalah larangan untuk berbuat syirik. Nah, dan ini semua kata beliau sebelum diturunkannya pelaksanaan perintah sholat lima waktu. Dan tentunya ini menunjukkan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Karena beliau menghabiskan waktunya di Makkah kurang lebih 10 tahun, ya, baru setelah itu turun perintah untuk melaksanakan perintah sholat lima waktu. Nah, kemudian berikutnya al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua ataupun bagian yang kedua di antara kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang perkara tauhid. Beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yundhiruhum an asy-syirki wa ya'muruhum bi dhiddihi wa huwa at-tauhid. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit berdakwah, yundhiruhum an asy-syirki, maka beliau pun mengingatkan, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, wa ya'muruhum bi dhiddihi, dan beliau perintahkan mereka untuk dia laksanakan lawannya, lawan dari syirik, wa huwa tauhid, itulah tauhid. Lam yakrahu dzalika, maka kaum musyrikin tidaklah membenci yang demikian. Wastahsanuhu, bahkan mereka menganggap baik. Wahaddathu anfusahum bidukhuli fihi, bahkan mereka, orang-orang kafir tersebut, ya, telah menginginkan dalam hati-hati mereka untuk masuk, ikut bergabung dengan Nabi SAW. Ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhil ulama'ihim, hingga Nabi alaihi salatu wassalam, ya, telah dianggap oleh mereka bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mencelah agama mereka, wa tajhili ulama'ihim, dan menganggap bodoh, ya, menganggap jahil ulama-ulama'nya mereka. Fahina idin syammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawati, maka pada saat itulah mereka pun, ya, menyingsingkan, ya, lengan-lengan baju mereka. Artinya maknanya apa? Mereka pun apa? Bangkit sebagai tanda tidak setuju dan memperlihatkan perlawanannya kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabatnya. An saqil adawati, dengan menunjukkan kepadanya, ya, permusuhan. Saq itu bermakna apa? Betis. Permusuhan maksudnya apa? Ya, bahwasanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk meninggalkan apa yang mereka lakukan selama ini, nah, agar mereka meninggalkan Lata dan Uzza dan sembahan-sembahan mereka, maka disitulah mereka tidak, ya, mereka memperlihatkan ketidaksenangan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menganggap bahwa Muhammad telah mencela agama mereka, dan Nabi alaihi salatu wasallam dianggap dan telah menuduh bahwasanya orang-orang pintar mereka, pembesar-pembesar mereka adalah orang-orang yang bodoh. Fahina idzin syammaru lahu wa li ashabi an saqil adaw, maka pada saat itu mereka pun syammaru, yakni apa? Mempersiapkan, menunjukkan permusuhan, ya, kepada Nabi SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Waqalu, dan mereka mengatakan, saffaha ahlamana, ay saffaha ahlamana, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu telah menuduh orang-orang terbaik dari kami, orang-orang pintar mereka, ya, dituduh sebagai orang-orang yang safih. Ini orang-orang yang tidak pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, dianggap sebagai orang-orang yang bodoh. Wa abadinana, dan mereka juga mengatakan bahwa Muhammad telah mencaci maki agama kami. Wa syatama alihatana, demikian pula mereka mengatakan Muhammad telah, ya, mengejek tuhan-tuhan kami, sembahan-sembahan kami. Wa ma'lumun, dan sudah ma'lum, sudah diketahui bersama, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummah, bahwa Nabi itu tidak pernah mencelah, mencaci maki Nabi Isa ataupun dan ibunya. Walal malaikata, tidak pula beliau pernah mencaci maki para malaikat. Walas salihin, tidak pula pernah beliau mencaci orang-orang yang saleh, yaitu yang mereka sembah-sembah itu. Lakin, akan tetapi, lamma dzakara annahum la yudu'una wa la yanfa'una, akan tetapi ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada mereka bahwa mereka ini tidak pantas untuk disembah, untuk diibadahi, wa la yanfa'una, bahwa mereka ini tidak bisa memberikan manfaat, wa la yadhurruna, tidak pula bisa memberikan mudarat, ja'alu dzalika syatman, maka mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu sebagai bentuk cacian, ya, terhadap sembahan-sembahan mereka. Nah, ya, sama dengan sebagian orang saat ini. Ya, ketika kita katakan jangan kalian datang ke kuburannya sana, ya, Imam Lafiyah umpamanya. Jangan kalian datang ke kuburannya, ya, Gus Dur di sana, ataupun orang-orang yang dianggap sebagai wali yang ada di tanah Jawa sana. Karena mereka itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memudaratkan, ya, yang mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kalian mengagung-agungkan kuburannya. Maka tentu dari mereka ini orang-orang yang fanatik terhadap mereka itu akan mengatakan, wah, dia telah merendahkan ulama kita. Ya, dia telah merendahkan ya ulama. Dia telah mencela si wali pulan, ya. Ini dianggap sebagai bentuk apa? Celaan. Maka demikian yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi awalnya kata beliau Syekh Muhammad di sini rahimahullahu taala, pada saat Nabi SAW mengajak mereka ya untuk berdakwah, apa mengajak mereka untuk masuk Islam, ya mereka saat itu belumlah memperlihatkan ketidaksenangannya dan permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wasallam ya sudah menyebutkan bahwa apa yang kalian sembah itu, yang kalian datangi itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula menolong kalian, tidak pula bisa menolak bala dari kalian, yang mampu untuk melakukan hal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka kaum musyrikin pun mengatakan, "Nah, Muhammad ya mencela ya ulama kita, pembesar kita, tokoh-tokoh kita." Ya. Maka demikian pula pada saat ini. Ya. Ketika kita sebutkan kepada mereka bahwa si alim pulan ataupun wali pulan yang kalian anggap sebagai wali itu ya tidak bisa menolak bala, tidak bisa memudaratkan kalian, yang mampu itu hanya Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian gulu berlebihan terhadapnya, bersikap terhadapnya, maka mereka pun akan menuduh bahwa kita itu mencaci maki mereka, ulama-ulama mereka. Nah. Fa idza arabta hadza, maka jika engkau telah mengetahui hal ini, arabta anna al-insana la yastaqimu lahu islamun wala wahada Allah wa taraka asy-syirka illa bi adawati al-musyrikin wa at-tasrih lahum bil adawati wal bughd. Apabila engkau telah mengetahui perkara ini yang boleh sebutkan tadi, ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengajak mereka untuk masuk Islam, ya mereka belum memperlihatkan permusuhannya. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wasalam sudah menyebutkan bahwa ini tidak berhak disembah, tidak bisa memudaratkan, tidak bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah, mereka pun mengatakan, "Nah, Muhammad ya mencela ulama kita, sembahan kita." Jika engkau sudah mengetahui bahwasanya ketika Nabi sudah mengucapkan perkara seperti itu, maka mereka pun memperlihatkan permusuhannya kepada Nabi SAW dan ketidaksenangannya kepada beliau, maka beliau katakan, arafta annal insana la yastaqimu lahu islam, maka engkau ketahui bahwasanya seseorang itu tidak akan mungkin keislamannya akan menjadi kuat dan kokoh tegak, walau wahada Allah wa taraka syirka, walaupun dia sudah mentauhidkan Allah dan sudah meninggalkan kesyirikan, illa bi'adawatil musyrikin, kecuali dia menanamkan pada dirinya permusuhan kepada kaum musyrikin, wa tasrih lahum bil adati wal bughd, demikian pula menjelaskan secara jelas kepada mereka bahwa dia memusuhi dan membenci kaum musyrikin. Nah, ya tentunya dalam Islam ya ada batasan-batasannya, ada syariat-syariatnya. Bukan berarti bahwa kita ya membenci mereka dan memusuhi mereka kemudian kita semua sapu rata, ya terus kita anggap bahwa semua boleh dibunuh dan diambil hartanya. Tidak demikian pula, karena orang kafir itu ada orang-orang yang dilindungi, ada orang-orang yang antara kita dengan mereka ada ikatan perjanjian, ada orang-orang zimmi, ya itu apa, ada aturan-aturan dalam Islam. Tetapi menganggap mereka sebagai musuh, ya, dan membenci mereka, menanamkan kebencian kepada mereka, nah, ini adalah suatu kemestian bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, tidak akan mungkin keislaman seseorang akan dapat tegak dan kokoh, ya, walaupun dia sudah mentauhidkan Allah, sudah meninggalkan kesyirikan, sampai dia apa? menanamkan permusuhan dan kebencian kepada kaum musyrikin. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan jumpai satu kaum yang mereka itu mengaku beriman terhadap Allah dan hari akhirat, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Mereka berkasih sayang, ya, terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu orang kafir, kaum musyrikin. Nah. Jadi tidak akan dijumpai suatu kaum yang mengaku beriman terhadap Allah, dia sudah mentauhidkan Allah, beriman terhadap hari akhirat, kemudian keadaannya apa? Saling memberikan loyalitasnya, ketintaannya kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. فَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا فَحْمًا جِيْدًا. Apabila engkau telah memahami ini dengan pemahaman yang baik, عَرَفْتَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدِّينَ لَا يَعْرِفُونَ. Maka engkau ketahui bahwa sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang mengaku beragama, yang mengaku di atas Islam, لَا يَعْرِفُونَ, mereka tidak memahami perkara ini. Ini tidak cukup, belumlah cukup dan belumlah kuat keimanan seseorang kalau dia sudah syahadat, ya, kemudian melaksanakan sholat dan syariat-syariat Islam, sampai dia, ya, menanamkan pada dirinya dalam hatinya bahwa dia membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Ya, adapun memberikan sikap, bagaimana sikap kepada mereka, tentunya ada rincian-rinciannya. Tapi ini yang harus diyakini, bahwa seluruh orang kafir, seluruh kaum musyrikin adalah musuhnya orang-orang yang beriman. 6. Adapun kita tunjukkan sikap terhadap mereka, bagaimana bersikap kepada mereka, ya tentu ada 6 batasan-batasannya. Ada aturan-aturannya yang telah ditetapkan dalam syariat. Karena mereka juga bermacam-macam. وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة. Kalau tidak demikian, maka apakah yang membawa kaum muslimin, menyebabkan kaum muslimin mereka harus bersabar di atas siksaan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di awalnya. Nah, bahkan ada di antara mereka yang ditawan, yang dipukuli, bahkan dia harus rela meninggalkan Makkah dan berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, tentu apa? Untuk menunjukkan ya permusuhan terhadap mereka, bahwa mereka tidak mencintai orang-orang kafir musyrik tersebut. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, padahal bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling penyayang. Law yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Seandainya Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan untuk mereka kaum muslimin tadi keringanan, maka tentu Nabi alaihi salatu wasallam akan memberikan rukhsah kepada mereka. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala, dan bagaimana lagi sungguh Allah telah menurunkan firman-Nya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah, di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah, fa idza udhiya fillah, apabila mereka mendapatkan gangguan karena agama Allah, mempertahankan agama Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, dia menjadikan fitnanya manusia seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat hadhihi fi man wafaqahum bi lisanihi fa kaifa bi ghairi dhalika. Naam. Baik, kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam syarahnya, Al-Mawdi'u Tsani. Inda qawli Al-Mawdi'u Tsani annahu lamma qama yunziruhum an asy-syirki wa ya'muruhum bidduddi wa huwa at-tauhid. Beliau mengatakan law kana ya'muruhum bit-tauhid wa yanhahum an asy-syirki 'umuman wa lam yata'arrad lima hum 'alaihi. Ini maksudnya. Ini ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya melaksanakan dakwanya dengan memperingatkan mereka dari syirik dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan lawannya itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Syekh mengatakan law kana ya'muruhum bit-tauhid, seandainya Nabi alaihi salatu wassalam hanya memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah wa yanhahum 'anil syirki dan melarang mereka berbuat syirik umuman, hanya secara umum. Wahai kalian ucapkan la ilaha illallah, wahai kalian tinggalkan kesyirikan, hanya seperti itu. Wahai kalian masuk Islamlah kalian. Secara umum saja. Ya, tanpa kata beliau walam yata'arrad lima hum 'alai, tanpa beliau menyentuh, tanpa menyinggung ya terhadap kelakuan mereka. Karena sebagian orang kalau hanya dikatakan ya pentingnya tauhid, larangan berbuat syirik, mereka tidak paham apa itu tauhid, apa itu syirik. Kasih contoh-contoh. Ya. Nah. Buat termasuk syirik itu kalau datang ke kuburan membawa sembelihan. Termasuk syirik itu kalau datang ke kuburan bernazar, nah, pasti di situ orang-orang akan mulai tidak senang. Apalagi kalau suatu tempat di mana di situ ada kuburan-kuburan yang diagungkan, kemudian kita sudah mengatakan bahwa kuburan yang kalian datangi tidak bisa memberikan manfaat, langsung apa? Tentu mereka akan memperlihatkan ketidaksenangan mereka. Wah, ini. Nah, sesuatu yang baru. Dia tidak menghormati ulama, tidak menghormati para wali. Jadi yang dimaksud oleh beliau di sini bahwasanya seandainya Nabi alaihi salatu wasalam hanya menyampaikan permasalahan ini secara umum tanpa menegur, tanpa menyentuh, tanpa memberikan nasihat terhadap apa-apa yang mereka lakukan, ya, maka tentu mereka tidak akan memperlihatkan permusuhannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wahum yaquluna alladhi nahnu alaihi laysa bisyirkin, dan mereka mengatakan apa yang kami lakukan, alladhi nahnu alaihi, apa-apa yang kami lakukan berada di atasnya itu bukan syirik, alladhi nahnu alaihi taqarrubun ila Allah bil auliya'i was-salihin, apa yang kami lakukan ini yang kami berada di atasnya adalah bentuk taqarrub kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, tetapi melalui para wali, perantaraannya para wali dan orang-orang yang saleh. Wa nahnu la nusyriku billahi, dan kami tidak berbuat syirik kepada Allah. Innama hadza taqarrub ila Allah, ini adalah taqarrub ila Allah, tawassul ilaihi, bertawassul kepada-Nya. Nah, maka demikian pula seorang dai kalau hanya datang ke suatu masjid ya menyebutkan tentang keutamaan tauhid, menyebutkan tentang bahaya syirik, kemudian dia tidak, ya, mungkin kalau ceramah seperti itu bisa diterima. Tapi ketika dia sudah contohkan, ya, bahwa apa yang kalian lakukan ini, mendatangi kuburan-kuburan dengan membawa sembelihan, ya, menutupinya dengan kelambu-kelambu, ya, kain-kain putih, kayak kelambu, ya. Itu adalah perkara yang terlarang, itu perkara syirik. Nah, di situ pasti mereka akan tidak senang sudah. Nah. Maka awalnya ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikannya secara global saja, ya, mereka menganggap wah ini bagus. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya sudah masuk dan menyebutkan tentang sembelihan apa? Sembahan-sembahan mereka bahwa itu tidak bisa memberikan manfaat selain daripada Allah. Mereka juga tidak bisa menolak selain hanya Allah Azza wa Jalla, mereka pun mengatakan wahai ini Muhammad mencela agama kita dan mencela nenek moyang kita, mencela sembahan kita. Demikian pula ketika seorang da'i datang ke sebagian tempat, ya, maka mereka pun akan mengatakan bahwa si da'i, si pulan ini yang ceramah, ya, tidak memuliakan ulama. Dia mencelah ulama. Padahal kita tidak celah. Hanya disebutkan bahwasanya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia sudah mati. Ya, nah. Karena mereka merasa bahwa itu bukan syirik. Itu adalah bentuk tawassul, kata mereka. Taqarrub ila Allah, bentuk pendekatan diri kepada Allah tetapi melalui para wali, melalui orang-orang yang saleh. Kami bertawassul, bukan syirik. Nah. Walau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtasara 'ala an-nahyi 'ani syirki, hanya melarang mereka berbuat syirik. Jangan kalian berbuat syirik. Hanya itu toh diucapkan. Tanpa apa? Memberikan contoh-contoh. Menjelaskan dengan contoh. Duna tafsilin wa bayanin. Ya. Tanpa merinci dan tanpa memberikan penjelasan. Lama taradu alaihi, maka tentu orang musyrik tadi tidak akan protes. Li'annahum yarawna annahum ghairu musyrikin, karena mereka menganggap, memandang bahwa diri mereka tidak ada berbuat syirik. Ah, kami tidak berbuat syirik. Sama dengan orang-orang yang sebagian tempat. Ya, ya. Mengagungkan kuburan-kuburan. Mereka menganggap itu dirinya tidak berbuat syirik. Ya. Padahal yang mereka lakukan, mempersembahkan sembelihan di kuburan, di pohon, ya, ataupun bernazar dan sebagainya, itulah bentuk kesyirikan. Itu syirik. Maka ketika disebutkan bahwa apa yang kalian lakukan itu termasuk bentuk kesyirikan, maka disitulah mereka akan, ya, mengamuk. Tidak hanya sekedar ceramah, sebutkan keutamaan la ilaha illallah, disebutkan tentang bahayanya syirik secara global saja seperti itu, ya, tanpa memberikan rincian dan contoh-contoh. Ya, mereka mungkin senang. Maka demikian kata beliau tadi, seandainya Nabi alaihi salatu wasalam hanya mencukupkan dalam dakwanya, ya, ajakan kepada tauhid dan larangan berbuat syirik, tanpa beliau jelaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu termasuk syirik, ya, lama taradu alaihi, maka tentu mereka tidak akan protes kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Liannahum yarawna annahum ghairu musyrikin, karena mereka menganggap bahwa mereka itu tidaklah berbuat syirik, mereka bukan kaum musyrikin. Lam yakrahu dhalik wastahsanu wa haddathu anfusahum bidukhul fihi ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim fa hina idin shammaru law li ashabi ansakil adawa. Syekh mengatakan dalam syarahnya, ai li'annahum yufassiruna alladhi hum 'alayhi annahu laysa bisyirkin, karena mereka menafsirkan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan syirik. Berarti mereka belum merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bukan menyinggung kita, karena masih apa? Nabi hanya menyebutkan secara global. Tapi ketika Nabi sudah masuk menjelaskan, merinci, termasuk apa yang mereka lakukan itu bentuk kesyirikan, ya, maka disitulah mereka bangkit, memperlihatkan permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, laki indama taqulu lahum, akan tetapi ketika engkau berkata kepada mereka, hadhil adrihatu, ini adriha, ini nisan, wa hadhil kubur, ini kuburan, allati ta'buduna, yang kalian sembah, wa tundiruna laha, yang kalian persembahkan nazar kepadanya, wa tadbahuna laha, yang kalian mempersembahkan sembelihan kepadanya, amalakum hadha, amalukum hadha, wa syirik, amalan kalian ini, perbuatan kalian ini syirik. Inda dhalika tathuru sa'iratuh, maka pada saat itulah bangkitlah amarah mereka. Hadha huwa alladhi fa'alahu Rasulullah SAW, inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika seorang da'i ketika keluar dakwah, ya tidak cukup itu hanya sekedar menyebutkan tauhid, keutamaan tauhid, ya tanpa memberikan contoh-contoh. Ya. Karena tentu tujuan kita datang dakwah supaya bisa berubah. Ya, tentunya dengan segala siap menanggung resiko. Ya. Pasti ya, tidak semua orang senang kepada Anda. Nah, pasti akan ada orang yang tidak senang. Ini menunjukkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang dai juga ya, dalam dakwanya ya, jangan hanya sekedar menyebutkan secara mujmal. Kasih penjelasan, kasih contoh-contoh supaya mereka paham. Kalau tidak seperti itu ya, mungkin mereka tambah semangat melakukan kesyirikan yang mereka lakukan karena dianggap yang kita terangkan tentang keutamaan tadi, dianggap itulah keutamaan yang amalan yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya adalah bentuk pengingkaran kita, tapi karena tidak dirinci, tidak dikasih contoh-contoh, sehingga mereka pun bisa jadi salah paham. Jadi ketika kata beliau, indama taqulu lahum, ketika engkau katakan pada mereka, hadhil audrihatu, ini nisan, wahadhil kubur, ini kuburan, allati ta'buduna, yang kalian sembah, wa tundiruna lah, yang kalian persembahkan nazar padanya, wa tadbahuna lah, yang kalian persembahkan sembelihan padanya, amalakum hadha huwa syirku, pekerjaan amalan kalian inilah, ini bentuk syirik. Inna dhalika tathurru tha'iratuhum, maka pada saat itulah tentu amarah mereka akan bangkit. Hadha huwa alladhi fa'alahu Rasulullah SAW, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nahahum an ibadati allati, an ibadati allati wal uzza wa manata wal asnama wal asnamiya. Nahahum an ibadati allat, Rasulullah SAW melarang mereka dengan terang-terangan melarang mengibadai menyembah allat, wal uzza, uzza, wa mana, wal asnam, dan patung-patung berhala-berhala lainnya. Wa qala lahum, dan Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, lastum ala syai', kalian tidak berada di atas sesuatu pun, sedikit pun. Wa haula'i alladziina yad'uunakum ilaiha, haula'i ulama'u dhullal, dan mereka ini yang mengajak kalian kepada penyembahan-penyembahan tadi, haulai ulama udhullal, mereka ini adalah ulama-ulama yang sesat. Jadi ketika kita mengatakan bahwa orang-orang yang datang ke kuburan yang kayak ulama, ustaz-ustaz memimpin untuk pembacaan surah Al-Fatihah ya, ataupun surah-surah tertentu, surah Yasin ya, dicampur aduk lah ya. Naam. Baik. Karena walaupun dia baca Al-Quran, walaupun khatam 30 juz di situ, kalau dia berbuat syirik di situ, tidak ada manfaatnya. Jadi ketika kita katakan bahwa imam ataupun ustadz ataupun ulama yang memimpin kalian pembacaan doa di situ, ya, tawassul di situ adalah ulama dhullal, ulama sesat, orang jahil, orang bodoh, tidak ada ilmunya. Fahinama qala lahum dhalik, maka tentu ketika ia berkata kepada mereka dengan ucapan seperti itu, sarat thairatum hamiyatan lidinihim, maka tentu mereka pun akan bangkit, amarah mereka akan bangkit, hamiyatan lidinihim, untuk menjaga agama mereka, kepercayaan mereka. Wahada huwa alladhi alaihi ghalibul alam al-yawm, dan inilah kebanyakan ya yang ada di alam, maksudnya yang ada di muka bumi ini hari ini, di negeri-negeri kaum muslimin pada hari-hari ini. Nah. Wa qalu saffa ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Kita sudah terjemahkan tadi. Lau annahum ma syatama alihatahum, seandainya beliau tidaklah ya mencaci sembahan mereka, dan Nabi sebenarnya tidak mencaci, Tapi mereka menganggap bahwa ketika kita katakan bahwa ini kiai kalian ini tidak bisa menolak bala, tidak bisa mendatangkan manfaat. Ini kuburannya ulama kalian ini yang kalian anggap wali, ya harus dirobohkan, harus diratakan dengan tanah sebagaimana pesannya Nabi SAW. Ya jangan engkau meninggalkan suatu kuburan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ya, jangan tinggi-tinggi, jangan dibangun di atas. Ya tentu mereka akan mengatakan bahwa oh, ini si pulan ini, ya tidak memuliakan ulama kami. Itu dianggap sebagai bentuk celaan. Ketika kita mungkin apa? Langsung bongkar nisannya, bongkar bangunan yang berada di atasnya, kemudian hanya dikasih tanda bahwa itu adalah kuburan, mungkin kayu kah atau mungkin batu, supaya diketahui itu kuburan. Jangan dihiasi, jangan dikeramik, jangan diperindah, jangan dibangun kubah di atasnya. Kalau itu dibongkar, mereka akan marah dan mereka akan mengatakan bahwa ini dia, ya, merendahkan ulama kami. Lau annahu ma syatama alihatana alihatahum, seandainya dia tidak mencaci maki sembahan mereka, wala abadinam, tidak pula mencela agama mereka, maqalu lahu syia, maka tentu mereka tidak akan mengucapkan sedikit pun sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi tidak memberikan komentar-komentar bahwa Lata dan Uzza itu tidak bisa memberikan manfaat dan yang semisal dengan itu. Falu iktasara ala qawlihi, seandainya beliau ataupun seorang da'i hanya mencukupkan ucapannya dalam dakwanya, asyirku kabih, syirik itu jelek, wattauhidu tayyib, mentauhidkan Allah itu adalah baik, jaminannya surga, ya mereka akan senang dengar itu, karena mereka menganggap dirinya mentauhidkan Allah dan mereka menganggap dirinya bahwa dia bebas dari syirik. Tapi ketika katakan ya syirik itu tidak baik, dan diantara contoh-contoh kesyirikan adalah mengagung-agungkan kuburan, membangun kuburan apa bangunan di atasnya, kemudian memberikan sembelihan, mempersembahkan nazar padanya. Nah, maka disitulah mereka akan menolak. Ya, karena mereka menganggap dirinya tidak berbuat syirik. Tapi kalau hanya sekedar dikatakan syirik itu jelek, tauhid itu bagus, jaminannya surga. Ya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Mereka mengatakan iya, kami ucapkan la ilaha illallah. Ya. Mereka senang. Tapi ketika katakan bahwa di antara hal yang bisa membatalkan la ilaha illallah adalah mempersembahkan sembelihan kepada kuburan pohon batu. Di antara hal yang bisa membatalkan pernyataan la ilaha illallah adalah mempersembahkan nazar pada kuburan. Maka disitulah tentu orang-orang yang ada di sekitar kuburan ataupun masyarakat yang sudah ya berkeyakinan tentang kuburan itu dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang akan bangkit. Dan boleh jadi jika dia dipanggil yang pertama dan terakhir. Itu pun kalau masih bisa pulang dengan selamat. Ya. Naam. Jadi seandainya Nabi alaihi salatu wasallam ataupun si dai hanya mengatakan syirik jelek, tauhid bagus, wala aba'alihatahum, dan tidak mencela, maksudnya tidak menyentuh, tidak menyebut-nyebut tentang apa-apa yang mereka sembah, wala sabbadinam, tidak pula mencela agama mereka, maksudnya tidak mengatakan tentang apa yang mereka lakukan selama ini, keyakinan mereka, tidak menyentuh keyakinan mereka bahwa itu keyakinan yang batil, ya lama araduhu, maka tentu mereka kaum musyrikin tidak akan menentang beliau. Ya. Naam. Wa ma'lumun anna sallallahu alaihi wasallam lam yastami' Isa. Dan sudah diketahui bahwa Nabi itu tidak pernah mencaci Nabi Isa. Ya, tidak pula ibunya, tidak pula para malaikat. Ya. Ar-Rasul qala Syarih Abdullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam masabba salihin. Rasulullah sallallahu itu tidak pernah mencaci maki orang-orang yang saleh. Wa inna masabba ibadata ghairillah, sesungguhnya yang beliau benci, ya, yang boleh maksudnya cela, adalah peribadatan selain kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mencela yang disembah, tapi apa? Mencela penghambaan diri selain kepada Allah. Wa bayyana anna anbiya Allah wa ibadahu as-salihin wal malaikata la yarduna ay yu'badu min dunillah. Dan dijelaskan bahwasanya nabi-nabi Allah dan hamba-hamba Allah yang soleh, demikian pula para malaikat-malaikat, mereka tidak pernah ridha untuk diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ini bacaan kita, semoga bermanfaat. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.